Orang tekat otot kaca, otot kawat tulang besi. Tapi, unggal hudang sare, orang sok leles. Siga nunges bangun candi sapoe, unggal ngapung. Orang sok keleyengan, siga nunges naik komedi puter kegancangan. Keke, saha maneh? Orang teh sango. Sango? Gatot kaca, sigana eta teh gajala kurang darah. Moal mungkin, dahar orang loba, sare ge cukup. Eits, kurang zat besi teh bisa jadi kusabab gajala kurang darah. Matakna maneh sok leles jeung kliengan. Cukupkeun zat besi unggal poe. Mun perlu inum sangobion. Leles jeung kliengan bisa jadi kakurangan zat besi. Inum sangobion, suplementasi zat besi, multivitamin jeung mineral pas kaayaan kurang darah. Waktuna aksi deui. Gatot kaca, help me. Tukang datang, Ning. Sangobion, aktifkan poe anjeun. Baca aturan pakai PT Merck kanggo PNG. Sangobion.